Matius Paosia. Sesampune punika, ida yang Yesus mungah kejukunge, tumuli mewali melayar megat danu, raris ida rauh ring kota wodan idane. Raris wenten mekudang-kudang anak, mata anak sakit rumpuh, kesareang ring pesarian nyane. Rikala ida wikan ring kepercayaan anake punika, ida raris ngandi kering anake rumpuh punika, sapuniki. Pagohang je kepercayaan nyamane, dosan nyamane subo kampurayang. Irike wenten mekudang-kudang guru agamo, sane mebaos ring angen nyane asapuniki. Anakene langgane teken ida sang yang widiwasa. Ida yang Yesus wikan ring pepinuh anake punika, raris ida ngandike. Napi awinane ragane mekayunin painikan sane kaun sekadi asa punike, sane encensih minabdanganan mausang, dosan nyamane subo kampurayang, punapi bangun jetur mejalan, duaning punike, tiang muk tiang ring ragane, mungweng sang putraning manusa utusan ide sang yang widiwasa punike, medue kuasa ngampurayang dosa ring jagate puniki. Irike ida raris ngandike ring anake rumpuh punike. Bangun je, jemak pesarian nyamane, tur kemoje mulih. Permangkin anake rumpuh punike bangun, tur memargi budal. Wau anake akeh punike ngan tenang painikane punike. Ipun sami ajrih, tumuli ngeluihang ida sang yang widiwasa, sane arse mupai cepeng wisese, sekadi asa punike agengnya ring imanusa. Sesampune ide yang Yesus kesah saking irike, ide ngaksi juru duduk pajak adiri, sane mupesengan Matius, sedek melingih ring genah danene nudukin. Ide raris ngandi kering dane asa puniki, tututin je tiang. Duk punike ugi, dane matangi tur ngiring ide. Dicat kala ide yang Yesus katurin rayunan ring jeruan dane Matius, raris rauh para juru duduk pajage, miwah soroh anake nista damo, sarang-sarang metamiu ngiring ide, miwah sisya-sisian idane. Rikala anggota golongan parisine ngaksi paindikan punike, dane raris mebaos ring parosisian ide yang Yesus sapuniki. Napi awinane gurun ragane kayun merayunan sarang-sarang ring juru duduk pajak miwah anak saneniste dame. Rikala ide yang Yesus mireng paindikane punike, ide raris mesaur asapuniki. Anake sane seger, nenten ipun merluang balian. Nanging, anake sane sakit, sinah ipun merluang. Sane mangkin mekaun jeragane, tur pekayunin je teges sabdan cakepan suci ne sane asapuniki. Ane arsayang ulun dong je aturan, nanging kepitresnan. Rauh tiangi puniki, boye jeng rereh anak sane luih, nanging anak sane niste damo. Wusan punike, raris rauh sisian dane Yohanes Penglukat, tangkil ringide yang Yesus tur matur asa puniki. Napi awinanipun titiang mewah anggota golongan parisine sami pada mepuasa, nanging sisian gurune nenten. Pesaur ide yang Yesus. Ken-ken mirip penyengguh nyamane. Apo kita miune lakar pado sedih, senun pengantin nemuani ade sig pantaran nyani. Sinah tuarok itu. Nanging bakal ada masani, pengantene muani bakal kebancut uli pantaran nyani. Ditu mare ia lakar mepuase. Tusing ada anak nampel kamen buuk, aji kebesan kamen ane anyar. Sewireh yen ketu, sinah penampel ne entu lakar ngedeng kamen ne entu kanti uwek, tur uwek ne sayan ngelinggahang. Ketu masih angguri ane anyar entu, tuar je geturuhang di klukuh blulange ane let. Sewireh yen ketu, sinah klukuhi entu lakar mekeplug, tur angguri mebiayagan muah klukuhi uug. Entu krane, Angure ane anyar patut keturuhang di klukuh blulange ane anyar. Yen ketu mekadaduo pado melah. Durung puput idengan di kering anake punike, raris wenten kelian perhiangan anak Yahudine, rauh nangkil ring ide. Tur sambilang ipun nyumah, ipun matur asa puniki. Pianak titiange sanik luh, wahu pisan padam. Nanging ledang jo guru rauh, tur ngungkulang tangan ring ipun, jantan ipun presida urip. Ida raris metangi, tumuli memargi nututin anake punike, keiring antuk parosisian idane. Dawag punike, wenten anak luh sane nandang pinakit ngemedalang rah, sampun ras tahun suenipun. Ipun maranin ida yang Yesus saking ungkur, tur ngusut tanggun busanan idane. Santukan ipun mebaos ring manah sapuniki. Yen idewek nyidaya ngusut tanggun busanan idane dogen, sinah idewek bakal seger. Dawag punika ugi, ida yang Yesus mocingakan keungkur, sarwi ngandi keringipun. Eluh, pagohang kenehe, kepercayaan eluhe subung rahayuang eluh. Tur dawag punika ugi ipun seger. Ida yang Yesus, raris ngeranjing ke umah kelian periangan anak Yahudine punika. Rikala ida ngaksi anak megambel nabuh gambang, tur anake irike pada uyut, raris ida ngandike. Pesu jeragane ajak mekejang, anake cerik ne tu sing jemati, iyo tuah pules dogen. Wau ida mebawa sapunike, sami anake ngedekin ida. Sesampune anake sami pada medal, ida raris ngeranjing tur ngamel tangan anake alit punike. Anake alit punike raris bangun. Raris amyuga trane, ngeniang painikane punike, ring sewewengkon jagate punike. Daweg ida yang Yesus ngelanturang pemargin idane, wenten anak buta sarang kalih, nutug tur gelur-gelur matur asa puniki. Doratu putran sang Prabu Daud, sang Prabu Daud, wejaning jari tiang. Doratu putran, doratu putran sang Prabu Daud, wejaning jari tiang. Sesampun ideng ranjing ring setunggiling umah, anak ibu te punike rauh nangkilin ide. Iri ke idengan dike ringipun sapuniki. Apo ke jerone percaya yang tiang nyidayang nyegerang jerone? Irike ipun mesaur manuk. Inge guru titiang percaya. Raris ide ngusut peninggalan anake buta punike. Saha kedulurin antuk pengandike. Kesidan je buko kepercayaan jerone. Dawag punike ugi. Ipun raris pada meresidayang ngeton. Irike ide miteketini pun sapuniki. Melahang pesannya kepang paundukane ene, edo pesan kanti ado anak nawang. Nanging ipun raris medal, tur nglumrahang ini idane, ring sewewengkon jagate punike. Wau pisan anak ipunike medal, raris wenten anak rauh nangkil ring ide yang Yesus, makte anak kolok ulian kerangsukan setan. Sesampun setane punike ketundung, anake kolo iwawu, raris mersidayang mebaos. Sami anake pada angop, tur mebaos sapuniki. Paunukane ane buko kene, tonden taen tepukin irage, di pantaran bangsa Israele. Nanging anak golongan Farisi mesaur, anake ento nyidayang nundung setan, sewireh yeman penugrahan ratun setan. Kadia sapunike ida yang Yesus mumargi nglelano, jelajah kota miwah desa-desa makasami. Ida mupaece paurukan ring priangan-priangan anak Yahudine, tur ngurtiang-urti rahayu, ini ida sang yang diwasa ngadegang pemerintahan idane, tur nyegerang anak-akeh, saking sehananing sakit miwah pinakit. Wau ida ngaksi anak-punike, irike kadiketus kayun idane, antuk kewelas arsan. santukan anake punike sami pada lesu tan wenten sane ngrunguang tan bine kadibiri-biri sane tan wenten pengangonipune. Ida raris ngandi kering para sisian idane. Padine ane subuh sedang anyi liu pesan. Nanging pederepi tuah abdik. Nunas ice je teken ida sang medue padine entu. Apa ngeide ngandi kayang pederepi nganyi padidruen idane.